ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمكم الله. Di hadapan kita sebuah risalah ringkas singkat, dilihat dari jumlah halaman hanya ada 15, itu pun dikurangi halaman pertama dan kedua. Walaupun mungkin kitab ini secara khusus atau kitab lain dengan substansi yang sama, materinya sama, pernah kita baca, tetapi justru disinilah letak dari keistimewaan ilmu agama. Ilmu agama itu tidak lekang oleh waktu, sama sekali tidak terkait dengan zaman. Kapanpun, dimanapun, selalu tepat, selalu pas untuk dibaca, untuk kita renungkan maknanya, kemudian tentu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Risalah ini adalah karya dari Al-Allamah Muhaddits Ad-Diyar Al-Yamaniyah Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau yang wafat beberapa tahun lalu, masih dalam hitungan tahun. Nah, di sini disebutkan wafat pada tahun 1422 Hijriah. 1422 Hijriah ya, kurang lebih berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. Antara 12 sampai 13 tahun yang lalu. Oleh tidak sedikit ulama disebutkan bahwa keikhlasan itu memang pilar yang paling penting dalam amalan seorang hamba. Jadi ikhlas itu memang urat nadinya ibadah. Ikhlas merupakan urat nadinya ibadah. Dan itu yang kita sangka nahsibuhum kadzalik wallahu hasibuhum, tentang para ulama kita. Sebagai contoh misalkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam pernyataan-pernyataan resminya itu beliau melarang murid-muridnya untuk menulis selain hadis yang beliau sampaikan. Menulis selain hadis-hadis atau riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan. Maka kalau kita berusaha mencari karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah selain riwayat hadis, sulit. Artinya karya yang ditulis sendiri, karya yang ditulis dan disusun sendiri oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah selain riwayat hadis, hampir dikatakan tidak bisa ditemukan. Karya-karya beliau selalu berisi tentang riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bentuk ketawadhuan beliau. Tidak ingin ucapannya dibukukan. Tidak ingin pendapatnya ditulis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, sekali lagi, karya-karya beliau yang ditulis sendiri yang sampai kepada kita hanya berisi tentang riwayat-riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau menulis kitab dengan bahasanya sendiri tidak akan ditemukan. Seperti misalkan kita nulis seperti itu ya, tidak ditemukan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tahun 200-an Hijriah yang lalu, 241 beliau meninggal dunia. Tetapi para ulama sering menjadikannya sebagai salah satu contoh bahwa keikhlasan itu memang urat nadi dari sebuah ibadah. Pada kenyataannya sampai sekarang ini, beliau satu dari sekian ulama yang ucapannya justru memenuhi kitab-kitab fikih, memenuhi perpustakaan Islam. Dari mana? Ya murid-murid beliau itu yang menulis, mengumpulkan setelah beliau rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Maka kalau kita belajar fikih misalkan, ini dari Imam Ahmad, riwayatun anhu, kan itu. Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad mengatakan makruh. Riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan haram. Nah, karena murid-murid beliau lah yang kemudian menyampaikan ilmu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kepada umat. Nah, inilah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Kalau sekedar buih, itu hilang dalam waktu cepat sekejap. Tapi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat, yang dibangun di atas fondasi keikhlasan dan ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW, maka يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, kokoh, kuat, menghujam sampai ke dalam bumi. Nah, sampai kuat menghujam ke dalam bumi. Nasihat yang seperti ini selalu dan sering disampaikan oleh para ulama kita untuk terus menjaga keikhlasan dalam beribadah, karena sekali lagi ikhlas itu adalah urat nadi dari ibadah yang kita lakukan. Nah, termasuk nasihat-nasihat para ulama, walaupun beliau telah meninggal dunia, nasihatnya tidak akan hilang begitu saja. Nah, seperti risalah yang ada di hadapan kita, nasihati li ahli sunnah. Nasihat dari saya untuk seluruh kalangan ahli sunnah. Kitab ini alhamdulillah telah memberikan banyak manfaat untuk ahli sunnah itu sendiri sebagai objek yang dituju oleh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah bi'idhnillah wa bi'aunih, kita mengharap pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi taufik dan diberi limpahan rahmat dengan membaca baris demi baris nasihat salah seorang ulama besar yang kita sezaman dan semasa dengan beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentu mencurahkan kemudahan untuk kita agar selalu bisa bersikap ikhlas dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Kita buka halaman yang ketiga. Nasihati li ahli sunnah. Nasihat dari saya untuk seluruh kalangan ahlu sunnah. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله. Nasihat ini beliau mulai dengan membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tanpa memberikan judul, tanpa memberikan mukaddimah seperti yang biasa kita dengar. Nah, tetapi inilah salah satu bentuk fikih atau bentuk kedalaman ilmu Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Artinya, cukuplah sebagai pembuka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukuplah hadis ini beliau bawakan sebagai pengantar sebagai pengantar untuk paragraf-paragraf yang akan beliau bawakan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Bukhari rahimahullah, siapa kunyahnya? Sarayu. Namanya Muhammad bin Ismail. Abul Husain, Imam Muslim, siapa kunyahnya? Biar suasananya hidup dua arah. Abul Husain yang satu. Ya, Abul Husain, Abul Husain. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj ya. An-Naisaburi rahimahullah taala. Imam Muslim. Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Imam Muslim Abu Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kemudian Imam Tirmizi dari sebelah kiri. Imam Tirmizi. Monggo. Ustaz Anwar. Belum. Insyaallah ke depannya sedikit-sedikit kita mengenal para ulama kita, karena sulit rasanya. Artinya sulit rasanya kita ingin betul-betul menjejaki apa namanya? Paham as-salafus saleh tanpa mengenal secara dekat tentang mereka. Kan itu. Minimalnya dari nama, kemudian sejarah singkat beliau-beliau, atau mungkin kejadian-kejadian luar biasa yang pernah dialami oleh beliau-beliau. Nah, dari situ kita kemudian lahir rasa cinta, rasa terikat dengan para ulama kita. Ya, ini rasa-rasanya sulit sekali lagi. Rasanya sulit kalau kita ingin menjejaki pemahaman as-salafus saleh tanpa mengenal secara dekat dengan mereka. Itu siapa Imam Al-Bukhari, siapa Imam Muslim rahimahullah taala, siapa Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud. Nah, kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ya'qub Ibnu Ibrahim. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير ابن عبد الله البجلي dari kabilah besar di negeri Yaman yaitu Bajilah. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, salah seorang penunggang kuda yang sangat handal dan ahli di dalam barisan perang kaum muslimin di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jarir bin Abdullah termasuk salah seorang penunggang kuda yang handal, ahli. Bahkan secara umum kaum laki-laki yang berasal dari suku Bajilah, suku dari Jarir bin Abdullah, mereka adalah para penunggang kuda yang sangat handal sekali. Oleh sebab itu dalam salah satu misi penghancuran berhala sesembahan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Jarir bin Abdul Bajali dan beberapa orang penunggang kuda yang lainnya untuk menghancurkan sebuah patung yang cukup dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ini Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Jarir bin Abdullah, qal bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala as-samhi wa ta'ah. فلقانني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. Kata Jarir bin Abdullah, saya berbaiat. Berbaiat itu artinya bersumpah setia, sumpah mati. Sumpah setia kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ala sam'i, untuk mendengar, wa ta'ah, dan taat. Nah, ini kalau mau diartikan mudah ya. Dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, saya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu siap mendengar dan taat. Falaqqanani. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan untukku, fi mastata'at, itu pun semampumu, wa nushh likulli muslim, dan selalu memberikan nasihat untuk setiap muslim. Ini ditambahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pernyataan bayat yang disampaikan oleh Jarir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, hadis ini ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita tentang makna bayat. Tentang makna bayat. Sebagian kalangan di tengah-tengah kaum muslimin memahami yang namanya bayat itu ya siap mati, siap berkorban, ini dan itu. Harus manut pimpinan. Salah dan benar itu bukan urusan kita. Yang penting ini perintah dari atasan, laksanakan. Kita tidak punya hak untuk menanyakan hukum. Nah, menjadi pola pikir yang ditanamkan kepada para pengikutnya. Untuk apa? Untuk mengikat. Untuk mengikat. Nah, ditakut-takuti dengan hadis-hadis mereka yang tidak berbaiat. Siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki baiat, maka matinya seperti mati jahiliyah. Takut-takuti. Nah, jadi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diselewengkan. Sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan golongan. Nah, untuk kepentingan golongannya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba kita perhatikan. Beliau juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk baiat yang harus dilaksanakan seorang muslim adalah berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Selalu berusaha untuk memberikan nasihat untuk orang lain. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah mengucapkannya secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi inti dari baiat yang disampaikan oleh Jarir bin Abdillah adalah kewajiban untuk kita semua. Artinya memberikan nasihat, mengingatkan, menegur, meluruskan, memahamkan, membuat orang betul-betul mengerti, itu adalah kewajiban kita. Kalau memang kita mengerti benar bahwa cara berpikir sahabat kita, pola hidupnya keliru, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, kita berkewajiban untuk meluruskan, bukan kemudian dibiarkan. Dijarge bukan. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan kalau itu keliru, kalau itu salah. Nah, itu baiat seorang muslim walaupun kita tidak pernah mengucapkannya secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi saat kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi sepenuh hati dengan keyakinan penuh bahwa Muhammad itu adalah utusan dari Allah. Mendapatkan tugas risalah dari Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada umat. Ketika kita mengucapkan syahadat semacam itu, semacam tersebut, maka apapun yang pernah dibaiatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, itu pun menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya semampu kita. Seperti yang disebutkan sendiri oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fi mastata'at, sebatas kemampuanmu. Baiat yang dilakukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bukan hanya sekali. Beberapa kesempatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menyampaikan baiat. Dalam sejarah Islam di sana ada beberapa momen baiat yang terbilang cukup besar, seperti baiat Aqabah al-Ula, baiat di Aqabah. Aqabah itu sebuah bukit batu yang cukup tidak terlalu tinggi. Itu namanya Aqabah. Baiat di Aqabah. Nah, kemudian menjadi istilah disebut sebagai nama tempat. Baiat Aqabah yang pertama, kemudian baiat Aqabah yang kedua. Kita juga mengenal baiat Ridwan, baiat yang dinyatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain di luar kota Mekah saat Nabi Muhammad dan para sahabat ingin melaksanakan umroh. Tetapi kemudian terdengar berita bahwa Utsman ibn Affan yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan Nabi, tersebar berita bahwa Utsman terbunuh. Bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Kemudian terjadilah di sana bai'atur ridwan. Nah, bai'at ar-ridwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk sumpah setia, kurang lebih 1.500-an orang, untuk menuntut balas atas darah Utsman ibn Affan, walaupun kemudian terbukti bahwa berita itu tidak benar. Akhirnya informasi itu diketahui ternyata hoax saja. Asal kabar burung. Nah, tetapi bai'at. Nah, bai'at itu kemudian dikenang di dalam sejarah. Sampai-sampai bai'at yang dilakukan para sahabat di bawah syajarah. Yaitu syajarah. Diistilahkan dalam Al-Quran sebagai tahta syajarah, di bawah syajarah, pohon yang ma'ruf. Itu sering digunakan oleh para sahabat untuk membangkitkan semangat lainnya saat berperang. Seperti misalkan perang Hunain. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin dipukul mundur oleh pasukan dari Ghatafan, Hawazin dan yang lainnya, tercerai berai, bahkan sebagian lari mundur ke belakang. Nabi Muhammad SAW dan ditemani beberapa orang sahabat dalam jumlah yang kecil, seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maju ke depan. Nabi SAW memerintahkan kepada Al-Abbas, wa kana jauhariyan, beliau itu suaranya sangat lantang dan keras, panggil mereka, ashab al-bay'ah, panggil sahabat yang pernah menyatakan bay'at, sumpah setia, untuk menyerahkan harta, jiwa, raga, apapun yang mereka punya demi kepentingan Islam, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu disampaikan, wahai sahabat yang pernah berbaiat kepada Nabi, mereka kemudian ingat kembali, oh iya, saya sudah pernah berbaiat kepada Nabi. Enggak boleh mundur, saya sudah pernah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas saya adalah melindungi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam walaupun nyawa saya sendiri harus hilang. Nah, ini bai'at yang disampaikan dan dinyatakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, memang pembahasan tentang bai'at, nah, fikih bai'at, sedikit banyak memang kita harus belajar dan mengerti. Kenapa? Karena isu ini, isu bai'at kemudian disalahgunakan. Ada beberapa kelompok di tengah-tengah kaum muslimin yang mengikat jamaahnya, membelenggu pengikutnya dengan istilah bai'at. Kamu harus bai'at. Kalau tidak bai'at, belum sah menjadi pengikut kami. Kalau sudah bai'at, karena kamu sudah bai'at, maka harus begini, begini, begini, begini, dan begitu. Satu bulan, setoran 10% dari hasil pekerjaanmu. Ada daftarnya. Kalau enggak, dikafirkan. Kalau enggak, akan ada sanksi. Kalau tidak, akan ada hukuman. Dan subhanallah, beberapa teman kita, mereka berasal dari kelompok-kelompok seperti ini. Allah alam, kalau di sini apakah ada yang punya basic seperti itu? Nah, mungkin bisa cerita juga, memang demikian adanya. Tapi beberapa teman yang pernah cerita dengan saya secara langsung, memang seperti itu. Ada sistem bai'at. Bahkan bai'atnya bertingkat. Bai'atnya bertingkat, isinya pun bertingkat-tingkat. Nah, maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, alhamdulillah, bentuk bai'at kita kepada pemerintah yang sah, pemerintah Indonesia, dan pemerintah kita adalah pemerintah yang muslim, alhamdulillah, bentuk bai'at kita ya, ala sam'i wa ta'ah, kita siap mendengar dan siap taat, selama bukan dalam hal yang maksiat. Itu sudah bai'at kita. Walaupun gak mesti mendatangi presiden yang terpilih, Pak, saya menyatakan bai'at kepada Anda untuk mendengar dan taat, tidak perlu. Coba lihat sejarah. Sejak Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Muawiyah, Al-Hasan bin Ali. Nah, kemudian seterusnya Yazid, terus semuanya. Tidak pernah satupun di antara mereka yang diangkat menjadi khalifah, kemudian seluruh kaum muslimin, semua penjuru datang antri. Ya, antri BBM itu. Enggak. Cukup orang-orang tertentu saja. Enggak semua orang Mesir datang, orang Yaman datang, orang Syam datang, orang Irak datang. Enggak. Kenapa? Ini syubhat. Sebagian harakah itu memunculkan syubhat. Ahlu sunnah karena ya mendengar apa namanya taat kepada pemerintah. Kapan mereka bayatnya? Kapan mereka bayatnya? Berbayat itu tidak mesti langsung ketemu, sejak salaman jabat tangan. Ini langsung pastian ya. Tetapi substansi dari bayat itu yang harus diperhatikan, yaitu apa? As-sam'i wa ta'ah. Taat, ikut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah sekali lagi, pemerintah kita pemerintah muslim. Pemerintah kita adalah pemerintah yang muslim. Maka kita punya kewajiban untuk menerap dan taat kepada mereka selama perintah dan aturan itu tidak melanggar syariat. Sekalipun melanggar syariat, kita bersabar. Bukan berarti kemudian boleh menentang. Oh, melanggar syariat ya harus ditentang. Tidak. Kalau itu melanggar syariat, kewajiban kita bersabar. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan untuk kita sebuah negeri yang aman, damai, tentram, negeri muslim, pemerintah muslim, warga negaranya pun mayoritasnya muslim. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadi bagian dari mereka, bagian dari kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan membaca kitab ringkas ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.